بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Beliau bukan mengarang sendiri atau menetapkan sendiri, tetapi setelah beliau memperhatikan dan meneliti dalam 6 perkara pokok dalam agama ini. Qala rahimallahu ta'ala al-aslul awwalu. Pokok prinsip yang pertama dalam agama ini, kata beliau, ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billahi, wa kaunu aktharil qur'ani fi bayani hadhal asli min wujuhin syatta, بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في سورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في سورة محبة الصالحين وأتباعهم. Kata beliau rahimallahu ta'ala, pokok prinsip yang pertama di dalam agama ini yaitu ikhlas syarikat. Mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tidak ada syarikat, tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga menerangkan tentang lawan daripada at-tauhid, lawan daripada mengikhlaskan agama bagi Allah yang tiada lain adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sementara kata beliau, kebanyakan kandungan Al-Quran, ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, fi bayani hadal asli, kebanyakannya menjelaskan tentang pokok prinsip ini, pokok prinsip ini yaitu ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, wa bayan diddihi alladhi huwa syirku billah. Sehingga kebanyakan Al-Quran dari pertama sampai akhirnya dalam menjelaskan itu semua, menjelaskan at-tauhid dan juga menjelaskan tentang syirik. Min wujuhin syatta, dari berbagai macam ayat-ayat di dalam Al-Quran. Bikalamin, dengan kalam, dengan pembahasan, dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, yafhamuhu abladul ammah, yang bisa difahami oleh orang yang sangat bodoh dari kalangan awam. Orang yang sangat bodoh, ya, ablad al-amah, dari kalangan orang awamnya. Sehingga kandungan Al-Quran, isi Al-Quran tidak lepas daripada dua perkara ini, yaitu ikhlas dan lawannya yaitu syirik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya pokok di dalam agama, prinsip yang sangat penting di dalam agama, tiada lain adalah al-ikhlas fi jami'il umur, ikhlas dalam setiap perkara permasalahan agama. Ikhlas sebagaimana yang antum ketahui, ayaksudal mar'u bi'amalihi wa bi'ibadatihi wajhallah wal wusul ila dari karamatihi, hadha huwa al ikhlas. Seseorang bertujuan dengan amalannya, dengan ibadahnya, hanya wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya mengharapkan jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha huwa al ikhlas. Maka ini yang disebut ikhlas. Tatkala seseorang mengerahkan daya upayanya, pemikirannya, tenaganya, hartanya, dan apa yang dia miliki untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengharapkan apa-apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala berupa jannahnya. Sehingga ikhlas merupakan penopang dalam agama ini. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimallahu ta'ala mengatakan, kata beliau, usulul Islam yadur ala thalathati ahadith. Pokok prinsip Islam dibangun di atas tiga hadith. Yang pertama hadith innamal a'malu bin niyat. Hadith Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Itu innamal a'malu binniyah. Tayyib. Kelas 2 ada yang hafal hadis niat? Hadis niat hadis yang pertama. Yusuf hafal, sudah pernah TK? Iya, Fauzan pernah di TK. Yusuf hafal insyaallah hadis niat. Ibnun, Zaki, hadis niat hadis yang pertama baca an Amirul Mukminin. Berdiri, duduk, duduk, faddal, baca an Amirul Mukminin Abi Hafsin. Fauzan, baca ayo wakilnya. Di Yaman kalau anak-anak diberikan kesempatan baca hadis atau baca Quran, mereka rebutan. Ya. Jangan malu-malu. La istahi minal haq. Tayyib. Syakir hafal hadis niat. Itu yang pertama. Ya. Bahwasanya Islam dibangun di atas hadis niat. Kenapa? Karena di dalamnya kandungan ikhlas untuk mengikhlaskan seluruh amalan bagi Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyah. Hanya saja amalan itu teranggap dengan niat. Wa tsani, dan yang kedua, kata Imam Ahmad, hadis man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis yang keempat. Ya. Dan juga yang ketiga hadis Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi hadis Aisyah hadis yang kelima. Hadis Nu'man hadis yang keenam dalam Arba'in Nawawi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Itu Islam. Sehingga syahidnya apa? Al-Islam dibangun di atas ikhlas ad-din lillahi azza wa jal. Tayyib. Dan dalil dalam permasalahan ini yang pertama yaitu ikhlasuddin lillah, mengikhlaskan agama itu bagi Allah, menunjukkan hanya untuk Allah semata dan apa-apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat banyak yang telah kita lalui di Qawaidul Arba'. Ya. Surat Al-Bayyinah ayat yang keempat. Siapa yang hafal Al-Bayyinah ayat yang keempat? Syahrul. Apa ayat yang keempat? Fikri. Al-Bayyinah ayat yang keempat. Baik, berarti ayat yang kelimanya. Yang kelimanya setelahnya apa? Setelahnya Lutfi, setelahnya apa? Setelah wa matafarraqa alladziina utul kitab, apa setelahnya Fauzan? Yahya, ada Yahya. Yahya apa Yahya? Setelah ma tafarraqa alladziina utul kitab. Cermat enggak menang kali ya nanti. Pondok yang lain bangga cerdas cermat apa? Ranking 1 provinsi. Iya. Tapi permasalahan umum. Permasalahan umum. Tayib. Permasalahan din. Ini permasalahan din yang harus lebih dipentingkan lagi. Tayib. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadahnya kepada Allah. Dengan apa? مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Mengikhlaskan seluruh peribadahan ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip agama. Ya, untuk menunjukkan semua apa yang kita lakukan dalam ibadah ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Dan juga di surat Az-Zumar, inna anzalna ilaikal kitab fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Fa'budillah mukhlisan lahuddin. Beribadahlah engkau kepada Allah SWT dan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Demikian pula di surat Al-An'am atau di surat Al-A'raf. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum kama bada'akum ta'udun. Syariat wad'uhu mukhlisina lahuddin. Menyerulah kalian kepada Allah SWT, mintalah kalian kepada Allah SWT dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuknya. Ini daripada sekian ayat-ayat yang menunjukkan untuk kita mengikhlaskan agama peribadahan kepada Allah SWT. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan likulli mri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, apa yang dia tujukan. Man kana lillah, barang siapa yang dia tujukan untuk Allah, yanal ajrahu wa thawabahu indallah, dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah SWT. Wa man kana lighairillah, dan barang siapa yang dia tujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, fahuwa sayanalu, maka dia pun akan mendapatkannya. Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia menghendaki dengan amalannya dunia ajilah, perkara yang segera, ya, dia ingin daripada ibadahnya, ketaatannya untuk mendapatkan dunia. apa saja dari kekayaan, kehormatan, pengagungan, ya. Dia inginkan dunia, yang ada di dunia, yang praktis, yang sekarang dia dapati, Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Tetapi apa? Waja'alna jahannama yaslaha madhmuman madhura. Kami jadikan jahannam tempat untuk memasukinya. Ya, kosong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rela menukar kebahagiaan akhirat dengan dunia yang sedikit. Rela dia untuk tinggal di negeri yang abadi dengan kesengsaraan neraka, azab Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mendapatkan kelezatan dunia yang sedikit. Baik. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi. Demikian pula barang siapa yang dia menginginkan semangat akhirat, Allah akan tambah semangatnya. Dan yang menginginkan semangat dunia, Allah pun akan tambah semangat dunianya. Seperti itu. Ya, kunna tara'iqa kidada, masing-masing punya jalannya. Masing-masing punya prinsipnya yang ditempuh oleh masing-masing manusia. Tayyib. Sehingga kembali ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya asruddin, pokok agama yang pertama kali dan pondasi tiada lain adalah ikhlas jami'il a'mal illallah. Mengikhlaskan seluruh amalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini adalah perkara yang sulit, yang berat, yang perlu masing-masing kita untuk melatih, ya, sampai kepada derajat al-ikhlas. Tayyib. Dan untuk membantu hal itu, tentunya untuk kita senantiasa memperhatikan amalan-amalan yang kita lakukan, ya. Dan kita mempertanyakannya kepada diri kita masing-masing. Sudahkah apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan untuk Allah atau untuk yang lainnya? Tanya. Sehingga barang siapa yang dia sudah bisa mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasakan keringanan, tidak ada keberatan. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada dalam agama ini dijadikan keberatan, kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Tayyib. Inna dina yusrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama itu mudah. Fala yushadad dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada seseorang yang melampaui batasan dalam agama ini, berusaha untuk menambah-nambahinya, menguranginya, melainkan dia akan mentar, terkalahkan, akan jatuh dan gugur, kandas ketika dia melampaui batasan dalam agama ini. Karena agama ini mudah. Tetapi barang siapa yang dia tidak mengikhlaskan agamanya untuk Allah SWT, dia akan sulit, akan berat. Banyak godaan ini itu, berat dan sebagainya, malu dan sebagainya, khawatir dan yang lain-lainnya. Tatkala dia tidak tujukan ibadahnya atau perbuatannya untuk Allah Subhanahu wa taala, banyak kekhawatiran. Takut ini, khawatir ini. Khawatir manusia tidak tahu apa yang saya lakukan. Ya. Khawatir saya tidak terkenal. Banyak kekhawatiran. Tidak yakin bahwasanya Allah SWT muttari'un 'alaih, maha memperhatikannya, maha melihat, tapi maha menghitung, ya, semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kebanyakan Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang lawannya, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Imma lidunia wa imma li ghairihi. Tanya. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, kata beliau, innal Qur'an kulluhu fi tauhid. Sesungguhnya Al-Qur'an itu semuanya berkaitan tentang perkara tauhid. Lianna Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kata beliau, imma amrun bi'ibadatillah. Al-Qur'an imma menerangkan tentang perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imma bayanun lidazai ahli tauhid wa jazain li ahli syirk. Ataupun kandungan Al-Qur'an menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang yang bertauhid dan juga balasan bagi orang-orang yang berbuat syirik. Sehingga kata beliau, fal Qur'anu min awalihi ila akhirihi fit tauhid. Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya tentang permasalahan tauhid. Imma rububiyah wa imma uluhiyah wa imma asma wa sifat. Sehingga antum perhatikan dari mulai pertama surat Al-Fatihah sampai An-Nas, isinya apa? Tentang tauhid, yang mencakup daripada salah satu yang tiga, imma rububiyah, imma uluhiyah atau asma wa sifat. Atau menjelaskan tentang apa? Pahala bagi orang-orang yang bertauhid dan juga pahala bagi orang-orang yang berbuat syirik. Tapi ini Al-Quran ya, menjelaskan tentang perkara keduanya ini. Tetapi kendati pun dengan itu, Al-Quran telah jelas dan gamblang menerangkan tentang tauhid dan syirik, yang kebanyakan manusia membacanya, kebanyakan manusia mengkhatamkannya. Bahkan mungkin mereka dalam Ramadan saja bisa 5 kali, 6 kali. Tetapi perbuatan mereka menyelisihi apa yang mereka baca di dalam Al-Quran. Ya. Perbuatan mereka menyelisihi kandungan Al-Quran, padahal mereka membacanya, melewatinya. Bukankah Al-Quran Allah SWT telah menyebutkan dalam salah satu ayat yang disebut Al-Isra, inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ya. Kata Allah SWT, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Qur'an barakallahu fikum, Allah SWT yang menjaminnya, memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Dan juga apa? Wa yubasyirul mu'minin, memberikan kabar gembira kepada kalangan kaum mu'minin, alladzina ya'maluna shalihat, yang mereka melakukan amalan saleh. Bagi mereka apa? Ajran kabira, pahala yang besar. Ini kandungan Al-Quran, menunjukkan kepada manusia, kepada kita, jalan yang paling lurus. Tapi kenapa mereka menyimpang? Kenapa mereka menyelisihi kandungan Al-Quran? Yang Al-Quran bertubi-tubi, berturut-turut ayatnya menerangkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Tetapi mereka terjatuh ke dalam syirik. Di mana letak mereka mempraktikkan isi kandungan Al-Quran? Baik, sehingga di sisi lain Al-Quran menerangkan kepada jalan yang lurus, di sisi lain mereka menyimpang daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran dijadikan apa? Bacaan mereka sehari-hari, perlombaan mereka, khataman mereka, kegiatan mereka tidak lepas daripada Al-Quran yang mereka baca. Demikian pula Allah SWT firmankan di awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran, bahkan apa? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bukan malah mereka sesat, keliru jalannya. Ya, sehingga mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Sebentar di sini dikatakan oleh beliau wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asri min wujuhin syatta. Dari berbagai macam ayatnya menjelaskan tentang ikhlas, tentang tauhid dan tentang bahaya syirik. Dan hal itu apa? Yafhamuhu abladul ammah, difahami oleh orang-orang yang awam sekalipun. Ya, ketika mereka melewati ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelahnya Allah ikuti dengan larangan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah sementara kalian mengetahuinya. Bukankah ini sering diulang-ulang? Dibaca, dikaji, bahkan kaum muslimin semarak di berbagai masajid untuk mengulang dan mengulang Al-Quran. Tapi kenyataannya menyelisihi apa yang di dalam Al-Quran. Maka ini telah disebutkan oleh beliau di awal pembukaannya. Ya. Yang prinsip ini telah Allah jelaskan dengan bayanan wadihan, penjelasan yang sangat gamblang di dalam Al-Quran. Thumma ba'da dzalik, tetapi ternyata ghalata fiha katsirun min adzkiyail alam wa uqala'i bani adam. Kebanyakan orang-orang yang dianggap cerdas, yang dianggap berakal, ghalat, terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan ya, dalam memahami prinsip al-ikhlas dan juga syirik. Apa bentuk kesalahan mereka dalam memahami ikhlas? Ya. Sehingga mereka salah dalam memahami ikhlas fid din, yang harusnya al-ikhlas fid din ifradullah taala bima yahtassu bihi. Mengesakan Allah SWT dalam perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah, mereka salah dalam menafsirkan ikhlas fid din. Mereka menafsirkan ikhlas di dalam agama, kata mereka apa? La khaliqa wa la raziqa illallah. Tidak ada yang memberikan rizki, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Ya. Tidak menafsirkan ikhlas, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak. Tapi mereka ketika mendefinisikan ikhlas fid din, ya, ikhlas dalam agama, la khaliqa wa la raziqa illallah. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Ya. Sehingga di sisi mereka, barang siapa yang dia mewujudkan, mengakui bahwasanya tidak ada pencipta, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah, fahuwa muwahhid. Maka dia sebagai orang yang bertauhid. Meskipun fa'ala ma fa'al minasyirkiyat, meskipun dia melakukan berbagai macam kesyirikan. Intinya apa? Semata-mata mengakui penciptanya dan pemberi rezekinya Allah, dia muwahhid. Terserah dia mau ibadah kepada siapa saja. Itu sisi golatnya. Dan banyak antum bisa mendengar di berbagai masajid, la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Pernah dengar? Ibu-ibu nyanyi seperti itu di masjid-masjid yang ada. Ya. La ilaha illallah, la raziqa illallah. Silakan antum dengarkan. Kalau ada nyanyian-nyanyian di masjid itu isinya seperti itu. Mereka menafsirkan ikhlas semata-mata apa? Tidak ada yang mencipta, yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak menetapkan bahwasanya tidak ada yang diibadahi kecuali Allah saja. Itu diantara ghalat, terjerumus ke dalam kesalahan dalam menafsirkan al-ikhlas. Di antara ghalat yang lainnya, mereka tafsirkan kalimatul ikhlas la mustaghnan amma siwah, wala muftakirun ilaihi kullu man siwah illallah. Kata mereka, makna ikhlas fid din, tidak ada yang butuh kepada yang lainnya, ya. Dan afan, tidak ada yang butuh kepada yang lainnya, dan tidak ada yang butuh kepadanya kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang namanya ikhlas, yang namanya tauhid di sisi mereka apa? Menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada yang lainnya, dan yang lainnya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau fa'ala ma fa'al min asyirkiyat, meskipun dia melakukan kesyirikan, selama dia menetapkan bahwasanya tidak ada yang butuh kepada yang lainnya kecuali Allah, ya. Tidak ada yang butuh kepada Allah, tidak ada yang butuh dari makhluknya kepada Allah kecuali Allah, maka sudah dianggap muwahhid. Itu makna ikhlas yang banyak terjatuh kebanyakan manusia di dalamnya. Tayyib. Bisa difahami? Karena sudah disinggung di awal pembukaan oleh beliau, ghalata fiha kathirun min adhkiyail alam. Di mana sisi ghalatnya? Di situ. Sisi kesalahannya, kekeliruannya. Salah dalam menafsirkan la ilaha illallah. Sehingga banyak kesyirikan. Karena intinya di sisi mereka cukup dengan mengakui Allah pencipta, Allah pemberi rizki. Itu muwahhid. Ya. Mereka tidak peduli meskipun beribadah meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik. Bukankah jelas? Abladul amah pun paham ketika mereka membaca terjemahannya, kalau tidak bisa membaca Arabnya. Ya, dibaca terjemahannya. Wa'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun umum. Terlebih kalau mereka faham tentang bahasa Arab. Syai'a di sini nakirah. Fi siyakin nafi. Tufidul umum. Ya, apa saja selain Allah SWT tidak boleh untuk diibadahi. Ya, maka ini apa? Penjelasan daripada Allah SWT dalam kitab yang sangat jelas dan gamblang untuk perintah ibadah dan larangan apa? Syirik. Kemudian mereka apa? Tidak faham tentang perintah dan larangan ini. Ini ghalat. Terjatuh ke dalam kekeliruan. Padahal apa? Orang-orang yang dianggap pintar, orang-orang yang pondokan istilahnya, mondok bukan setahun dua tahun, puluhan tahun, atau orang-orang yang memiliki gelar keduniaan, tapi apa? Keliru dalam perbuatannya, keliru dalam ibadahnya. Tetapi ketika disuruh membaca Al-Quran, dilantunkan Al-Quran dengan apa? Suara yang merdu, yang bagus. Tetapi amalannya menyelisihi dari kandungan Al-Quran. Tayyib, iyadan billah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waffaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha.